Nabi Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon dengan segala hormat atas ketidaknyamannya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu silakan tutup duduk. Monggo. Ya, baik. Dan acara berikutnya adalah sambutan Nadir Masjid Darussalam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Samsul Hadi. Kepada beliau disilahkan. Bapak Klien Banjar Batur Ubung dan hadirin wal hadirat sekalian. Pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah. Mendapat rahmat Allah, kita pada malam hari ini layani dan sekaligus memberikan tempat yang Bapak Ibu harapkan. Itulah yang kami sampaikan dan terima kasih pada Bapak Komandan Kodim, Bapak Kolonel Puguh yang bersama masyarakat tentu ingin bersama-sama menjaga khususnya masyarakat Ubung dan Kota Denpasar untuk bersama-sama kita di sini adalah tidak ada lain sebagai warga yang harus mentaati aturan agama. Terima kasih kepada Nadir Masjid Darussalam yang terhormat Bapak Haji Samsul Hadi. Kepada soundman untuk mic kabelnya dimatikan. Terima kasih. Sekali lagi kepada soundman, mic kabelnya dimatikan. Bapak dan Ibu sekalian, merupakan puncak acara pada malam hari ini. Peringatan Muharram 1441 Hijriah. Merajut ukhuwah, menuai berkah Islam yang rahmatan lil alamin demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita dengarkan bersama ceramah beliau dan ditutup dengan doa. Doa akan dibacakan oleh Ustaz Al-Mukarram Kyai Haji Nur Hadi Al-Hafidh. Kepada Gus Miftah, disilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa mulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sabi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, para alim, para ulama, takmir masjid yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, ada sahabat saya Pak Puguh, Komandan Kodim, dan Rem, dan Dim, dan Ramil. Kalau saya, dan Cok Jaran. Serta seluruh warga masyarakat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah masjid, dasmu minggiro raketok. Di atas Masjid Darussalam Ubung rahimakumullah. Coba semuanya sama-sama tertib. Pilih saya duduk apa berdiri. Yang jawab paling keras berdiri pasti ibu-ibu, karena pada dasarnya ibu-ibu suka yang berdiri. Saya juga heran malam hari ini. Coba yang ini duduk, yang ini duduk. Tolong sama-sama jaga ketertiban. Duduk. Banser ngatur lalu lintas tapi sempritannya enggak usah bunyi. Jangkemu cerewet malahan itu. Coba sempritannya gak usah disemprit-semprit. Kesalahan bukan pada jamaah tapi pada panitia. Mudah-mudahan berdesak-desaan malam hari ini merupakan gambaran kita besok berdesak-desaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan duduk dengan nyaman walaupun tidak ada tikernya, enggak apa-apa. Coba yang di sana jalan dikasih, jangan mengganggu ketertiban. Tapi tolong sempritannya, cangkeme kan. Sempritannya enggak usah, Bro. Malah kayak bakul es. Coba dikasih jalan, duduk dengan tertib. Walaupun gak dapat tikar, gak apa-apa. Yang duduk di aspal, di jalan, saya doakan pulang dari pengajian insya Allah little body. Apa itu little body? Siliti gatel kelebon medi insya Allah. Coba yang di sana. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap untuk tertib? Siap untuk mendengarkan pengajian? Karena berdesak-desaan maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan tema malam hari ini Muharram 1441 Hijriah. Kok ganteng men sapa kuwi? Oh, gambarku. Insyaallah. Idola para janda. Ada janda di sini? Saya juga heran, banyak orang tua kok jilbabnya pink. Halah-halah. Ra pantes. Terus tua jilbabnya pink. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, merajut ukhuwah menuai berkah Islam yang ramah demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga semuanya diakui sebagai umatnya Rasulullah, amin. Maka alhamdulillah rabbil alamin, karena saya pengen diakui umatnya Rasulullah. Hari Selasa saya baru pulang umroh. Karena kecintaan saya kepada umat Rasulullah, saya pulang umroh tidak langsung ke pondok. Langsung tabligh akbar di Semarang. Malam Rabu. Dihadiri 25.000 jamaah. Dari Semarang langsung Makassar tadi malam. Dan hari ini ke Denpasar. Besok saya harus ke Surabaya. Jadi mohon maaf. Hidup saya itu apa-apa cukup. Yang kurang cuma satu. Apa? Kelon. Karena saya enggak pernah bawa istri, Bu. Menengok cangkemmu menengok. Sing sabar. Mudah-mudahan yang bisa duduk dengan tenang sebelah sana depan ruko saya doakan masuk surga pertama kali. Amin. Insyaallah berangkat habis pengajian. Amin. Saya mohon maaf Pak Takmir, sebenarnya ini sakit banget karena saya kena penyakit trikoli. Trikoli itu bahasan disone tengeng. Tapi kalau ngomong tengeng ini ketok diso banget. Apa trikoli? Jadi ini sakit banget ini. Tapi karena keadaan seperti ini, mudah-mudahan tahun depan kita bisa pengajian di lapangan. Amin. Tolong menjadi perhatian para Takmir. Setuju? Ngeyel kerok kumise. Ya sudah doakan mudah-mudahan takmirnya panjang umur. Amin. Artinya orang sedunia mati takmirnya hidup sendiri. Amin. Begitu Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di kota Madinah itu ada tokoh terkenal. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Dan Anda jangan salah. Walaupun orang ini namanya Abdullah, dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Makanya ketika Mas Dedi masuk Islam, dia tanya sama saya, Gus, apakah orang masuk Islam itu harus ganti nama? Saya jawab, tidak. Tidak harus ganti nama. Kayak apa menang ya? Ayo, yang pengajian, yang mendengarkan telinganya bukan mulutnya. Kalau kamu bengok, saya bengok, namanya bengok-bengokan. Yang cerewet itu biasanya perempuan, tapi di Denpasar lucu, lanang gitu loh. Berarti wong lanang cangkem wedok. Mulih nganggo kotang wae kowe. Maka saya ulangi, Abdullah bin Ubay itu bukan orang Islam. Maka ketika Mas Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, apakah saya harus ganti nama? Tidak. Tidak. Orang masuk Islam tidak harus ganti nama. Katakanlah ada orang Bali tetap menggunakan nama Made, enggak apa-apa. Saya tadi ditanya sama kepala desa di daerah Sanur. Kalau saya jadi orang Bali, nama saya apa, Pak? Dia bilang, Gus Miftah Emanu'e Gede. Oh, kurang ajar ya. Akhirnya apa? Kedatangan Rasulullah yang tadinya Abdullah bin Ubay ini menjadi tokoh di kota Madinah merasa tersaingi. Kenapa? Karena yang dahulunya orang Madinah mengidolakan Abdullah bin Ubay, begitu kedatangan Rasulullah, akhirnya mereka mengidolakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan semua yang hadir ini semuanya mengidolakan Rasulullah. Amin. Karena dikatakan yusarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang ke sini karena mencintai Rasulullah, wallah besok di padang mahsyar kita akan kumpul bareng Rasulullah. Amin. Anda datang ke sini karena cinta dengan kiai, yakinlah besok di hari kiamat kita akan bersama-sama para kiai. Amin. Walaupun Anda tidak punya keturunan kiai, saya doakan minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai itu jauh lebih baik daripada kiai mambu. Akhirnya apa? Orang-orang mengidolakan Rasulullah, Abdullah bin Ubay merasa tersaingi. Akhirnya apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay memprovokasi penduduk Madinah. Untuk supaya apa? Orang Madinah membenci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam prinsipnya, mohon maaf, kalau Anda berjuang, siap-siaplah untuk dibenci. Kalau Anda berjuang, siap-siaplah untuk dibully. Karena Allah tidak pernah menjanjikan orang berjuang itu mudah. Kenapa? Karena berjuang itu pasti berat. Lah karo ambulan kalah aku. Iklan, iklan. Coba dong dikasih jalan ambulannya. Yo, awas hati-hati. Insya Allah akan saya catat di buku tulisan harian saya, ini pengajian paling mengesankan sedunia. Jadi saya akan cerita besok sama anak cucu saya pengajian, ada bis. Saya pengajian, ada ambulan. Subhanallah. Dan para jomblo ini luar biasa. Aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Ya silakan duduk, jangan sampai bokongnya keserempet mobil ya. Jadi saya ulangi, yang namanya berjuang itu pasti berat. Yang namanya berjuang itu pasti tidak mudah. Siap-siap dicaci maki, siap-siap dibully, siap-siap dihina, siap-siap dicerca. Karena Allah tidak pernah menjanjikan perjuangan itu mudah. Maka mohon maaf, kalau kemudian hari ini Gus Miftah banyak dibully gara-gara pengajian di lokalisasi. Gus Miftah sering dibully gara-gara pengajian bersama para PSK, bersama anak-anak dunia malam. Tadi dan di daerah Sanur dibilang, Gus daerah sini mohon maaf, banyak lokalisasi terselubung. Saya bilang, bisa gak dikumpulkan? Ada orang yang mengatakan, kalau Gus Miftah yang datang, bisa. Maka saya bilang, akan saya sempatkan waktu saya, akan saya datangi para PSK yang ada di Bali. Oh, itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Wah. Tolong takmirnya gak usah ikut saya pengajian di tempat seperti itu. berat Ferguson, berat. Saya khawatir takmirnya bisa masuk, enggak mau keluar. Apa yang saya lakukan kemudian banyak dibenci, banyak dibully. Saya katakan, coba Anda lihat, kalau Anda posting sesuatu di Instagram, di media sosial, di Facebook dan lain sebagainya, coba saya mau tanya, biasanya lebih banyak komentarnya atau lebih banyak like-nya? Lebih banyak jempolnya apa komentarnya? Jempolnya. Pertanyaan saya, kenapa kalau kita posting sesuatu di Instagram, di media sosial, lebih banyak jempolnya daripada komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh no bro. Tapi kalau versi jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Itulah derita para jomblo fisabilillah. Jadi saya itu kalau cuma dibully sudah terlalu biasa, Pak. Setahun yang lalu pengajian saya di Bose VVIP Club Bali dibully. Katanya saya menistakan agama. Enggak, saya gagas. Hari ini banyak orang cari-cari kesalahan saya, cari kelemahan saya untuk menjatuhkan saya. Saya bilang, ketika kamu dicari-cari kekurangannya dan dibicarakan oleh orang lain tentang kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatian mereka, apalagi kelebihanmu. No no bro, santai wae. Kowe lemu kok diarani lemu? Ora apa-apa. Santai wae, wong lemu biasanya manuke cilik. Akhirnya apa? Singkat cerita, Abdullah bin Ubay ini marah dengan Rasulullah. Memfitnah Rasulullah kesana kemari. Dengan mengatakan apa? Mendatangi penduduk-penduduk Madinah, dia mengatakan, samin kalbak ya kulka, gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Nabi Muhammad dicaci anjing oleh Abdullah bin Ubay. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah marah? Tidak. Sing seberang jalan wis santai wae, bro. Wis ora apa-apa. Yang di sini agak duduk, yang di sini. Yang di sana agak berdiri enggak apa-apa di atas genteng. Saya dibilang sama Pak Dandim, "Gus, karena ini jalannya mengganggu orang lain, maka pengajian 5 menit saja." Oke, aku. Apa? Berapa jam, Bu? Kowe iki wani ngatur-ngatur kiai iki, kowe iki sapa? Rondo cerewet. Kalau dilihat dari penampilannya janda iki. Soalnya guyune ngebas. Wah. Rasulullah dicaci sebagai anjing dan samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu maka dia akan menggigitmu. Maka kalau kita hari ini dihina sama orang, biasalah. Rasulullah dicaci anjing tidak marah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Didoakan. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah ya Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Abdullah bin Ubay ini mendapatkan hidayah? Enggak. Sampai mati Abdullah bin Ubay tidak masuk Islam. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Benar Abdullah bin Ubay tidak masuk Islam. Tetapi anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam. Maka ketika saya ditanya, "Gus, apakah Deddy Corbuzier itu masuk Islam gara-gara Gus Miftah dakwai Deddy?" Enggak. Saya tidak pernah mengajak Deddy Corbuzier untuk masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Makanya kemudian apa? Rasulullah datang ke kota Madinah dengan wajah yang menyenangkan, dengan akhlak yang menyenangkan. Kalau kemudian orang Madinah itu pada akhirnya masuk Islam, kenapa? Karena terkesima dengan akhlaknya Rasulullah. Ini mobil apa menah ini? Wila banser wirawiri kaya wong top iki lho. Parkir bae to, Bro. Sumpah mumet ndasku. Wis tengeng. Halo Bro, halo silakan Bro, silakan. Los ra rewel. Ya Allah, ya Allah. Akan saya ingat-ingat pengajian di Denpasar malam hari ini. Sejarah pengajian di Denpasar, kiai tersiksa dengan ulah panitia. Gak apa-apa, yang penting jenengan doakan saya mudah-mudahan sehat. Amin. Tambah istri. Emangnya kenapa? Saya ditanya apakah Gus Sultan nambah istri, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, insya Allah saya menikah lagi. Tapi kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Bu, kalau makan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Iya ngono, ana kiai ngaji mangan. Kalau dilihat dari penampilannya ini muslimat. Apa bedanya fatayat dengan muslimat? Beda, kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem tak ada. Kalau di sini kelihatan orang-orang NU. Karena sepanjang pengajian cangkeme ngerokok. NU. Karena kalau Muhammadiyah enggak mungkin ngerokok karena Muhammadiyah itu haram. Kalau NU makruh. Bahkan orang NU itu ngerokok saja pakai dalil. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da dahar. Ya. Orang Muhammadiyah itu mengharamkan rokok, kenapa? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Bukan membunuhmu. Bukan. Tapi alhamdulillah walaupun saya anak kiai NU, saya orang NU dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah merokok. Ayo ibu-ibu, kalau cari menantu pilih yang rokok apa tidak? Tidak. Tidak. Jelas. Kenapa? Paru-parunya saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Saya ngaji di Tegal tahun 2007 ditawari ngerokok sama dalang entus almarhum, dan itu kan santri saya. Tawari udut pakai bahasa ngapak. Ya Allah, enggak penak blas. Pak Kiai ya kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Jadi ngerokok itu bahasa ngapaknya ngobori cocot. Berarti bapak-bapak di sana sedang ngobori cocot. Akhirnya apa? Karena akhlaknya Rasulullah ini yang menyenangkan banyak orang Madinah yang akhirnya masuk Islam. Termasuk anaknya Abdullah bin Ubay. Singkat cerita Bapak Ibu. Ini jadi pengajian apa demo? Santai wae Bro. Ayo. Pokoknya saya janji kalau ada pengajian lagi besok tahun depan di Bali, saya minta di lapangan. Setuju? Pak Tamir, tolong dicatat ya. Sampai enggak dicatat, besok akan ada demo Takmir. Sekarang lagi marak demo. Demo apa Bu? Demo DPR. Mahasiswa demo DPR. Gara-gara RUU KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya apa yang kontroversi? Seorang suami minta kelon sama istri, kalau ditolak suami maksa maka bisa dipidana 12 tahun. Mas, kok DPR kurang gawean, urusan kelon diatur-atur. Gila goblok tuh DPR. Betul gak? Aneh. Tur wong wedok itu ya mohon maaf, jangan pernah menolak permintaan suami. Istri yang baik itu adalah suami belum minta, istri sudah nawari. Suaminya belum minta sarapan, sarapi. Pagi suaminya belum bangun, didusi. Wong Kanjeng Nabi kan dawuh dan layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Tawani buang apalagi malam Jumat, masuk kamar. Tawani. Bukan hanya sunnah Rasul. Saya kalau masuk kamar terus apa meneh kuwi. Iki ngaji saja iso setruk iki. Bu, jangan pernah nolak. Saya pulang jam 2 malam, istri saya tidur, saya bangunkan, saya bilang, "Beb, saya minta." Istri saya bilang, "Saya capek." Oh, langsung saya bilang, "Kalau kamu capek gampang, gimana? Tak goleke kanca." Akhirnya istri saya bilang, "Ya sudah bang, enggak jadi capek." "Terus gimana?" "Tapi prasmanan saja ya." Saya tanya, "Apa maksudnya prasmanan?" "Buka dhewe, tutup dhewe." Oke, aku keren. Maka sekarang kalau saya masuk kamar, guyon suami istri itu pahala. Pahalanya lebih besar daripada itikaf di Masjid Nabawi. Maka kalau saya pulang malam Jumat, buka kamar langsung saya nyanyi, "Tul jaina ora nutul ora pena, nutul krasa pena sing ditutul danga-danga." Kaya ngono diatur karo DPR ya pekok banget to. Lagian aneh, suami minta merasa dipaksa kok dilaporke polisi. Kuwi berarti bojo wedok luwe percaya karo polisi daripada karo bojone. Kan pekok. Gara-gara maksa akhirnya suaminya di penjara. Apa yang terjadi? 12 tahun. Istrinya akhirnya apa? Kerja sendiri. Delalah lembur, pulang kemalaman jam 1. Penjara meneh. Karena undang-undangnya di atas jam 12 malam kena pidana. Akhirnya sing lanang mlebu penjara mergo maksa istrinya bercinta. Istrinya masuk penjara gara-gara pulang kerja kemalaman. Akhirnya anak-anaknya terlantar di rumah menjadi gelandangan. Pidana meneh. Kan goblok. Akhirnya ning penjara bapak nih, mbok nih, anak-anak nih. Piti ini ngomah radi pakani. Melebu halaman tetangganya. Pidana meneh. Akhirnya wong sa Indonesia entek mlebu penjara kabeh tangan dari. DPR orang nalar ini. Sama sekali enggak nalar ini. Maka DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pengkhianat Rakyat, saya enggak paham. Tapi mohon maaf bagi para pendemo-demo lah yang santun. Jangan arogan, jangan bakar-bakar ban. Tunjukkan bahwa kalian adalah para pendemo yang luar biasa dengan akhlaknya. Gak harus kemudian lempar-lemparan batu. Sekarang demo ke DPR niatnya apa? Lempar jumroh. Kan bahaya itu. Ditanya, "Kamu kemana nak?" "Ke gedung DPR." "Ngapain?" "Haji." "Kok gedung DPR?" "Iya, lempar jumroh." "Emangnya di DPR banyak setannya?" "Banyak, wong banyak koruptornya kok." Dibilang. Kan kasihan teman-teman polisi, kasihan teman-teman tentara, betul? Tapi polisi Indonesia sekarang luar biasa, mengamankan demo dilempari batu, yang masuk ambulan batunya. Keren, keren, luar biasa dan luar biasa. Makanya kemarin saya pengajian di Jakarta ketemu Wak Irwasum Mabes Polri, Irjen Umar Septono. Dia tanya sama saya, "Gus Miftah, apa pandangan Gus Miftah terhadap polisi Indonesia?" "Keren. Polisi Indonesia itu sekarang keren. Tapi yang paling keren ada dua. Satu patung polisi, dua polisi tidur." "Dan yang paling menjengkelkan polisi itu cuma satu. Siapa?" "Polisi Cilukba. Lampu merah belok kiri." "Iya. Danco, danco. polisi kok gaweane golek-golek aku. Ada enggak oknum polisi seperti itu? Ada. Aku tahu kok. Sing tak bonceng iki jenderal, Cuk. Ditilang ciluk, Bang. SIM-nya ada? Ada. SIM, surat izin menikah lagi. STNK ada. Helm ada. Anda tetap saya tilang. Loh, salah saya apa, Dan? Saya bawa helm, bawa SIM, bawa STNK. Anda saya tilang kenapa? Tutup pentilnya enggak ada. Haduh, haduh. Ditilang tutup pentil iki lho. Maka sekali lagi boleh demo, tetapi tolong yang santui, yang santun, jangan arogan. Saiki bis mau truk. Halo, halo. Yang di dalam bis banten kayak kiai apa badut jane. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Anaknya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam. Ingat ya, jangan pernah memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Wallah, saya tidak pernah memaksa Deddy Corbuzier. Saya kenal dengan Deddy Corbuzier sekarang 11 bulan, hampir setahun. Dia masuk Islam kenal saya 8 bulan. Tetapi saya tidak pernah sekalipun mengajak Deddy Corbuzier untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang terjadi apa? Seringnya diskusi Deddy Corbuzier sama saya soal agama. Dia itu orang cerdas. Mas Deddy itu lulusan S3. Gelarnya PhD. Filosofi doktor. Saya cuma S1 ijazah saja gak diambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu kan saya malu. Maka pertanyaan-pertanyaan Mas Deddy itu luar biasa. Tapi alhamdulillah banyak jawaban-jawaban yang saya sampaikan kepada beliau. Pada akhirnya apa? Beliau akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Salah satu pertanyaannya apa? Saya kasih tahu sampean. Dia tanya sama saya begini, Gus, saya mau bilang, cangkemnya aja sempritan bae bro. Kaget aku. Bis meneh. Bisnya sehati. Iya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bisnya gitu loh, jomblo liatnya. Bis aja sehati kok, masa kamu enggak? Non mati ketemu bak namanya ikhlas. Non mati ketemu bak namanya ikhlas. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Codot, codot. Santai, sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insyaallah. Enggak apa-apa, Bro. Jodohmu diatur oleh Allah, betul? Kalau kamu belum ketemu jodoh, berarti kamu yang susah untuk diatur. Rungokno kupingmu. Jomblo, mesak. Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Ngopo ya malah ngene. Nyawang rondone. Cie. Sehingga cerita Abdullah bin Ubay ini mati. Anaknya ketemu Rasulullah. Rasulullah, bapak saya mati. Sapa le? Abdullah bin Ubay. Karena anaknya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam. Apa menahi? Lanjut. Anaknya Abdullah bin Ubay yang masuk Islam ini matur sama Rasulullah. Rasulullah, bapak saya mati. Mbok tulung jenengan layat. Coba. Dan Anda tahu, akhirnya Rasulullah mendatangi Abdullah bin Ubay yang mati. Padahal ini musuhnya. Padahal ini yang membenci Rasulullah. Rasulullah datang. Coba. Rasulullah mendatangi jenazah orang yang memfitnahnya. Akhirnya Rasulullah datang. Begitu datang dan anaknya bilang sama Rasulullah, Rasulullah, boleh enggak? Mau enggak Rasulullah memberikan syafaat kepada bapak saya? Caranya gimana? Tolong ludahi bapak saya. Jadi kalau hari ini Anda ketemu kiai minta didoakan ke air putih, itu ada sejarahnya. Karena Rasulullah pernah mengajarkan itu. Tapi ojo njero tak idoni raimu, ojo. Kalau didoakan itu ada dasarnya. Akhirnya yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah meludahi bapaknya anak ini. Abdullah bin Ubay diludahi oleh Rasulullah. Padahal musuhnya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya bilang lagi begini. Rasulullah, mau enggak jubah Anda saya minta? Boleh apa enggak? Untuk apa? Untuk saya jadikan kain kafan bapak saya. Anaknya Abdullah ini mikir, kalau bapaknya dikasih kain kafan bajunya Rasulullah, maka tidak akan ditanya sama Munkar Nakir. Kan takut. Dibuka, wow, jubah Kanjeng Nabi bro. Maka kalau ibu-ibu di sini pengen besok kalau mati enggak ditanya Munkar Nakir, gampang. Kain kafanmu jangan putih, tapi hijau. Maka Anda tidak akan ditanya Munkar Nakir. Kenapa? Karena dikira lontong. Yakin enggak ditanya, langsung diuntal nak kandhan. Kemudian yang terjadi apa? Jubahnya Rasulullah dikasih, Dan. Dikasih, nyoh, PN. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, Bapak Ibu. Anaknya ngomong lagi sama Rasulullah. Kanjeng Nabi, mau enggak kamu mensolatkan jenazah bapak saya? Waktu itu belum ada larangan untuk mensolatkan jenazah orang kafir. Hampir saja Rasulullah sholat. Umar mendatangi Rasulullah. Kanjeng Nabi, dia orang kafir loh. Masa Anda sholati? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Umar, selama tidak ada larangan dari Allah akan aku lakukan. Sesaat sebelum Rasulullah sholat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah. Yang bunyinya apa? Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan, wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka. Dan janganlah kamu berziarah di atas kuburnya. Tapi gobloknya orang sekarang salah memahami ayat ini. Seolah-olah ndongake wong mati ki ra oleh. Padahal yang dimaksud jangan kamu sholatkan siapa? Satu jenazah orang kafir, dua jenazah orang munafik. Kalau dia Islam, dia iman, kalau mati tetap disolati. Lah ini banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Katanya ayat ini merupakan larangan mendoakan orang mati. Itu yang namanya jaka sembung bawa golok. Gak nyambung blok. Biasanya wong-wong ini dolane kurang adoh. Turune kurang bengi. Koncone kurang ngokeh. Kopine ora ono. Saya cuma bilang kopinya enggak ada. Eh? Malah kurang ajar rondo nih. Susune wonten kurang ajar. Rondo. Buh, saya ini bakul kerupuk liwat. Ya Allah. Sejarah tenan iki. Apa? Ada kopi? Oh, enggak ada. Malah ngomong susu. Saya kalau kopi saja, jangan kopi susu. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba sebelum saya lanjutkan singkat cerita ini, hijrahnya Rasulullah ini. Jangan sampai kemudian kita menafsirkan ayat hanya sesuai dengan kepentingan dan kemauan akal kita. Ingat man fasara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan akalnya, siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Lah wong ora gelem ngaji kok. Kadang-kadang mung ngrungokke radio tok. Padahal sing jenenge radio iki ana swara tanpa wujud. Lah ana swara tanpa wujud kuwi jenenge entut. Mila kok ngajine mung karo radio bisa jadi gurune entut. Kan ana lagune kae. Son sembore semiki Mas yo tau dan jeroati ono suarane ra ono wujute ento jenenge. Halo, malah selfie selfie ya lo, alah. Wah, ayo. Nabrak apa ku? Sumpah mumet dasku tenang. Maka mohon maaf, kejadian-kejadian orang salah menafsirkan ayat ini seringkali, Pak. Kenapa? Karena enggak punya guru. Ya gurune entut pimo lo. Yang namanya entut itu kan sifatnya apa? Fitnah. Sing entut sapa, sing mambu sapa? Kan entut seperti itu. Kalau gurunya entut, mondoknya di mana? Enggak mungkin di pondok-pondok NU. Pasti mondoknya di mana? Di Al-Mahadus Salafiyah As-Silitiyah. Maka saya pesan, tetap cari guru yang baik. Kenapa? Karena al-ilmu bila sayhin fasayhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru, guru nembah ne setan. Hati-hati. Kan guru sekarang banyak, Gus? Iya. Kan beda-beda? Iya. Karena guru itu punya kelebihan masing-masing. Kenapa? Karena guru kiai-kiai kita itu merupakan ahli warisnya para nabi. Saya mau tanya, nabi itu jumlahnya berapa? 25, salah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Jadi bisa jadi ada nabi jenenge Paidi, Supaidi umpamane iso kuwi, Supaidi. Iso. Lho iso wae wong 124.000 sih. Karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu warisannya beda-beda. Ada nabi kaya, maka juga ada kiai kaya. Nabi kaya contohnya siapa? Sulaiman. Kiai kaya, Yusuf Mansur. Kaya. Ada nabi itu suaranya bagus. Siapa? Nabi Dawud. Ada kiai Habib suaranya bagus. Habib Syekh. Ada nabi itu gagah. Siapa? Nabi Musa. Begitu turun ada Habib gagah, Habib Rizik cangkeme atos umpamane. Gagah kan begitu. Itu kan beda-beda warisane gitu loh, gagah. Ada kiai sabar. Ada nabi sabar. Contohnya siapa? Ayub. Begitu turun ada kiai sabar. Gusmus, Abah Lutfi, Mbah Maimun Zubair, ini orang-orang sabar. Ada nabi itu cerdas, siapa? Nabi Khidir. Turun, ada Cak Nun, ada Gus Baha. Ada nabi itu miskin, kere. Siapa? Nabi Isa. Begitu turun, ana Mbah Kaume kene umpamane. Mungkin kere umpamane. Ada nabi ganteng siapa? Yusuf. Ana kiai ganteng sapa? Tak mirip bengong. Blek, awas ya, Pak. Jadi kiai itu pasti beda-beda. Tapi ingat, apapun ilmumu tetap harus bersanadkan kepada guru. Kamu tahu enggak? Di lokalisasi Sarkem binaan saya itu ada sekitar 400 sampai 700 PSK hari ini. Itu kalau saya lama enggak mengunjungi mereka, mereka itu demo ke pondok. Datang ke pondok saya. Bah, kenapa sekarang tidak pernah datang ke lokalisasi lagi? Padahal saya pengen ngaji sama Gus Miftah. Coba, PSK saja punya kerinduan bertemu dengan kiai. Masa kita tidak? Padahal dikatakan, An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Saya kalau ngaji sama PSK bilang begitu. Memandang wajah kiai ibadah. Apa jawaban mbak-mbak PSK? Beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah. Apalagi iso ngeloni. Melayu aku. Kom ini teko. Nah, acara selanjutnya icip-icip kopi. Apakah yang terjadi? Sangit. Ketoknya godok wedang kesusu gimana? Bismillah. Saya itu di mana-mana ngopi, Kiai. Sampai saya pernah ditawari jadi bintang iklan kopi. Tapi saya tolak, iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya enggak ada kapalnya. Kan bohong. Kopi itu guluak, dibuka kopinya enggak ada luaknya. Iklan itu yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Iya. Itulah dakwah menyenangkan ala Rasulullah. Tidak memaksa, tidak menghakimi. Maka kalau kita pengen banyak orang masuk Islam, sudah enggak usah memaksa siapapun. Agama Islam itu agama yang toleran. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama, salah satu visi besar Nahdlatul Ulama itu apa? Tasamuh. Islam yang moderat, Islam yang toleran, yang bisa menghargai perbedaan. Berbeda boleh, yang tidak boleh itu adalah bercerai-berai. Maka Al-Qur'an mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berbeda boleh, tetapi jangan sampai bercerai-berai. Gak mungkin semuanya sama. Justru Indonesia itu indah karena banyak perbedaan. Coba Anda lihat. Gak usah ngomong soal agama dulu deh. Soal bahasa saja itu indah Indonesia. Maka Indonesia itu negara yang paling banyak bahasanya. Gak usah ngomong yang jauh-jauh dulu. Satu pulau Jawa, dari Banyuwangi sampai Jakarta, itu bahasanya sudah beda-beda. Betul? Di Banyuwangi orang Jawa punya suku namanya Osing. Osing. Nyebrang Madura, bahasanya beda lagi, bahasa Madura. Durmak buabu. Orang Madura itu apa-apa bisa, yang kalah dia cuma satu, berhitung. Makanya banyak orang Madura nyalon polisi gagal, karena berhitungnya enggak kayak kita. Orang Bali berhitung, satu, dua, tiga. Madura berhitung, to, satu. Ah, suen. Orang Madura itu apa-apa menangan, kalahnya cuma satu, lomba TTS. Teka-teki silang. Kenapa? Karena kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom. ANAK, anak. Orang Madura, hubungan suami istri menghasilkan nak. Indah bahasa Madura. Nyebrang lagi, ketemu Bali. Bahasanya sudah beda lagi. Ya kan? Bahasa Bali itu gimana? Eh? Nengken. Apa? Unabi. Lah dancuk no bahasa Balinya apa, Pak? Apa? Nasleng. Oleh kosakata anyar aku. Apa? Sing muni cangkeme siji wae. Apa? Nasleng. Naskleng. Naskleng. Kama nyebrang lagi ketemu mana? Surabaya. Bahasanya agak kasar. Jancuk itu bukan miso. Jancuk itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Lah dulu ketika tank-tank Belanda ini masuk kampung-kampung Surabaya, orang Surabaya bengok-bengok untuk mengkhabarkan yang lain. Jancuk, jancuk, jancuk. Itu bukan miso. Itu nama tokoh di Belanda. Mergo awakmu ora pahame seolah-olah kuwi miso. Kok Gus Miftah kalau ngomong jancuk pas ya? Karena saya tahu tajwid. Maka panjang pendeknya pas. Ngulon meneh ketemu Solo Yogyo, bahasane alus kaya kula. Aku kira sing ngajari kasar awakmu to, neskleng iki mulai kowe tengah jadi. Ayo tak takon, di sini banyak orang Jawa? Saya mau tanya, Anda sama suaminya, Bu, kalau ngomong karo sing lanang basa napa mboten? Alah, ra mungkin. Rupa-rupa kaya ngene kok basa ora. Awakmu ki aneh, karo bojone ra basa, karo bakul bakso basa. Pertanyaan saya, karo bojone ora basa kok karo bakul bakso basa? Ki awakmu diwenehi apa karo bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? indahnya Indonesia. Ke barat lagi ketemu Kebumen, Tegal, Cilacap, Purwokerto, Banyumasan. Omongannya wis beda meneh. Blekutuk, blekutuk, blekutuk. Ada orang ngapak datang ke pondok saya ngundang pengajian, pulang sambutan. Inyong kalawengi sowan daleme Gus Miftah. Manjing daleme Gus Miftah kiye anak gapura. Arane gapura sugeng teka. Aku mikir gapura sugeng teka ki opo? Ternyata gapura selamat datang. Selamat itu sugeng, datang itu teka. Di Jogja itu ada monumen, arane monumen Jogja balik maning. Opo meneh ya aku. Ternyata monumen Jogja kembali. Bahasa ngapaknya monumen Jogja balik maning. Wah, bahasanya nyenengke blekutuk blekutuk blekutuk niku ngapa? Kalau dulu Pak Tamir, kita telepon rumah orang, kok sibuk biasanya jawabannya pakai bahasa apa, Dan? Inggris. The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Kalau orang ngapak tidak. Ditelepon sibuk, langsung dibalas dengan bahasa ngapak. Nomor telepon yang sira 7 langka, telepon meneng ya. Oh, itu ngapak. Indah. Indah. Ke barat lagi ketemu apa? Sunda. Bahasane wis beda meneh. Cicing mahu lah gandeng, tai kucing mandi serondeng. Indah Indonesia itu. Dan pasti berbeda. Kaditu ka dunia, tai medodo dinyanya. Nesleng arep neng diri celeng. Alah ngambek, ngambek. Diomong nesleng mulai. Kamu gak kuat dibully kamu. Jangan-jangan bocah Gus Nur iki mau main. Saya gak punya masalah apapun dengan siapapun termasuk dengan Gus Nur. Wis dongake wae muga-muga Gus Nur cangkeme ndang tobat ngono wae ta. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ke barat lagi ketemu mana? Jakarta bahasanya apa? Betawi. Lulu gua-gua, bapak lu mertua gua. Wow. Ke barat lagi ketemu Banten, ke barat lagi ketemu Lampung, nyago mengan kudai. Ke barat lagi ketemu Semendau, orang-orang Palembang, wong kito galo. Ke barat lagi ketemu Medan, sudah mulai punya marga. Saya tahu marga kamu apa? Marga satwa, umpamane begitu. Ini Indonesia gitu loh. Maka kemudian apa? Karena ini berbeda-beda, lumrah kalau kemudian kadang-kadang salah paham. Tapi ingat, harus tetap mengutamakan persatuan. Harusnya ngunukui, jangan menang-menangan sendiri. Setuju? Setuju. Yes, gini weh, ben rada adem, suasana ini banyak nengke, ayo solawatan dhisik. Mau solawatan? Semuanya bawa HP? Bawa. Flashnya bisa dihidupkan? Lampunya dimatikan. Minta lagu baru atau lagu lama? Lagu baru, Durung Dadi. Yuk, saya ajak selawatan. Mohon izin Pak Tamir. Ajak. Tolong lampunya dimatikan. Laura iso mati, Tamirnya tak pateni. Itu bisa dimatikan gak itu? Apa dibandeng matue? Yuk, saya ajak selawatan yuk. Tolong lampunya dimatikan aja dong. Biar sahdu. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Bisa enggak dimatikan? Kenapa? Apa? Bisa nanti, kalau saya nanti. Ngatur, ngatur dia ini. Ini bisa enggak dimatikan? Ini lo di panggung ini, itu dimatikan. Ayo, disambut aja dulu enggak apa-apa. Mir-mir. Ini belum mati ini. Belum itu matane urung elo. Itu sebelah sana matikan. Saya mau romantis malam ini dari Denpasar untuk Indonesia. Betul? Ini ben mati, gualang wae iki. Yang sebelah sana. Lah, itu wes mata ini. Yang ini. Yo, semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Yo, shalawat ala Nabi Muhammad. Ini malam apa ini? Salli wa salim da'iman ala mada. Salli wa salim da'iman ala mada. Wal ali wal ashabi. Wal ali wal ashab iman qadwah kurang banter salim iman Allah Allah.